nestapa mencekam kini, yang tersisa hanya senyum dan tawa. Hari ini, esok hari. Nestapa mencekam kini, yang tersisa hanya senyum dan tawa. Hari ini, esok hari. Kan ku sambut hari-hari menjelang, dan ku gapai harapanku. Kan ku rentangkan kehidupan dalam kedamaian. Membalut lagi, tiada nestapa mencekam kini.